dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan pemahaman yang hak. Dan wajib bagi kita untuk menyadari bahwa adanya markiz dari marakiz Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tersebut, sambil kita menjaga, memelihara dan mengembangkannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Tatkala kita duduk atau menetap di tempat yang semacam ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita merasakan ketenteraman, ketenangan yang dengannya kita mengetahui begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apapun yang kita rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard?" وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kalian, untuk hamba-hamba Allah, dan menyempurnakan kepada kalian nikmatnya, nikmat yang zahirah dan nikmat yang batinah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatu fillah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Haddad dalam Al-Muntakhab min Fawaid Ibn Alluyah Al-Qattan, yang beliau menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innahu laysa shay'un yuqarribukum ila al-jannah illa waqad amartukum bihi وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. وإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله عز وجل لا يدرك بما عنده إلا بطاعته. حديثني معاشر الإخوة رحمكم الله، yang semakna dengannya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Demikian pula Abu Nu'aym dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan kepada umatnya tentang kesempurnaan Islam dan kesempurnaan ajaran Islam, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau telah menunaikannya dan menyampaikan risalah dengan sempurna, dan telah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya jihad. Dan beliau telah menasihati umat ini sehingga apapun yang dibutuhkan oleh umat ini dalam segala hal yang berkaitan dengan din, yang mendekatkan seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang menjauhkannya dari naru jahannam, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyampaikannya dan tidak meninggalkan satu pun permasalahan, melainkan Nabi alaihi salatu wasallam telah menunaikannya. Laisa syai'un yuqarribukum ila al-jannah illa wa qad amartukum bihi. Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan diri kalian kepada al-jannah, yang menjadi sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam al-jannah, melainkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku telah perintahkan kepada kalian, aku telah menyampaikannya kepada kalian, dan tidak ada satupun yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka jahannam, ke dalam neraka, melainkan aku telah melarang kalian darinya. Kesempurnaan al-Islam, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh umat ini telah terdapat di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barang siapa yang mencukupkan diri dalam berislam dan dalam menjalankan agama ini dengan kitabullah dan as-sunnah, maka keduanya sudah cukup untuk menjadi pedoman bagi seorang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berwasiat kepada umat ini untuk menjadikan sesuatu sebagai pedoman dalam kehidupannya yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kecuali kitab Allah dan as-sunnah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lam tadhillu abadan, kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jaminan keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal kita sebagai hambanya. Tinggal kita sebagai seorang muslim berusaha untuk istiqamah di atas jalan ini, di atas prinsip ini, kokoh di atas Al-Kitab was-Sunnah, hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i." Sesungguhnya ruhul quds yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam telah mewahyukan kepadaku, meniupkannya ke dalam sanubariku, "Anna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizqaha." Bahwa satu jiwa tidak akan meninggalkan dunia ini, tidak akan mati hingga sempurna rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Sebagaimana kita ketahui ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa sebelum seorang hamba terlahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi hamba tersebut hal-hal yang berkaitan dengan ajalnya, kapan dia mati, rezekinya, berapa rezeki yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia, apa yang dia amalkan dalam kehidupan dunia, apakah dia termasuk seorang hamba yang bahagia atau sengsara. Ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terlahirnya seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka rezeki setiap hamba sudah ada ketetapannya, berapa jumlahnya, berapa besar yang akan dia raih? Apakah dia termasuk seorang hamba yang mendapatkan rezeki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, atau termasuk seorang yang disempitkan kehidupannya? Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita telah memahami hal ini, bahwa setiap hamba telah ditetapkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati hamba-hambanya, menasihati umatnya. Beliau mengatakan, "Fattaqullah wa ajmilu fi talab." Bertakwalah kalian kepada Allah dan baiklah kalian dalam mencari rezeki tersebut. Di dalam hadis ini terdapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang meyakini bahwa rezeki yang akan diraih dalam kehidupan dunia adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian seseorang berdiam diri. Dia tinggal aja di rumah. Ya sudah kan rezeki saya sudah ditetapkan. Ngapain saya mencari rezeki? Ngapain saya keluar untuk mencari nafkah? Rezeki kan sudah ditetapkan. Sudah saya tinggal di rumah atau tinggal di masjid, ibadah, tidak perlu mencari nafkah. Maka ini keyakinan yang batil. Dan ini bukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan rezeki untuk hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk mencari rezeki tersebut. Oleh karena itu termasuk di antara bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah akhdul asbab, mencari sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan rezeki, bukan meninggalkan sebab. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bumi ini untuk kalian. Silakan kalian berjalan di atas permukaannya, makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian manfaatkan. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditegakkan salat, silakan kalian menyebar di muka bumi. Cari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Law tatawakkaluna 'ala Allah azza wa jalla haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, tabdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, dia meninggalkan sarangnya, lalu di sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah terisi penuh makanan. Berarti burung ini keluar meninggalkan sarang, bukan tinggal di sarang nunggu rezeki. Tidak setiap hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki dalam keadaan dia tidak perlu bersusah payah keluar dari rumahnya Jangan seorang itu berangan-angan seperti apa yang telah diraih oleh Maryam alaihissalam. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat Maryam, dia mendapati ada makanan di dalamnya. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zakaria bertanya, dari mana kamu mendapatkan berbagai macam rezeki ini? Makanan ini? Buah-buahan ini? Kata Maryam, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal memberikan rezeki kepada hambanya, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun asalnya seorang harus mencari sebab. Nah, ketika seorang mencari rezeki, keluar dari rumahnya untuk mencari ma'isha, penghidupan, untuk menafkahi dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang telah meyakini bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing hambanya, maka carilah rezeki tersebut dengan cara yang baik. Fattakullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Cara yang halal. Cara yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sekali-kali, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ketika rezeki itu lambat datang kepadamu, ketika engkau merasakan kurangnya rezeki yang sampai kepadamu, lalu kemudian engkau berusaha mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi. Karena tidak diperbolehkan seseorang meraih rezeki yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara mengerjakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam riwayat yang lain, khudu ma halla wa da'u ma harum. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Maka ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tatkala kalian telah meyakini bahwa setiap hamba masing-masing dari mereka telah ditetapkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal seorang mencari sebab untuk mendapatkan rezeki. Namun carilah sebab-sebab yang dihalalkan. Ambillah rezeki yang diridai Allah, yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkan untuk mendapatkan dan mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Dan walhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, rezeki Allah itu sangat banyak sekali. Dan cara-cara untuk mendapatkan rezeki sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasan kepada hamba-hambanya. Tidak disempitkan. Oleh karena itu ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kaidah yang disepakati berdasarkan dalil dari kitabullah dan sunnah. Al-aslu fil asya' at-tahara wal aslu fil asya' al-ibaha wal aslu fit ta'am al-hil. Asal hukum segala sesuatu adalah suci, bukan najis. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah, boleh bagi seorang untuk memanfaatkannya, mengkonsumsinya. Dan asal hukum makanan itu adalah halal. Bukan haram. Asal hukumnya halal. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh apa yang di muka bumi ini untuk kalian. Asal hukum makanan itu halal. Asal hukum minuman halal. Asal hukum segala sesuatu hukumnya mubah. Menunjukkan bahwa demikian luas rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Tinggal kita memanfaatkan apa yang halal. Yang haram terbatas. Jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, perkara-perkara yang haram itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Yang tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali pada hukum asal, yaitu halal. Seorang misalnya makan durian. Kamu kenapa makan durian? Ada dalilnya kan? Apakah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah membolehkan makan durian? Disebutkan kata durian? Atau disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam? Dada. Lah terus kenapa kamu makannya? Karena asal hukumnya apa? Halal. Gak perlu cari dalilnya. Gak perlu mencari dalil. Kalau kemudian ada seorang yang mengatakan durian itu haram, nah ini yang perlu ditanya. Kamu kenapa mengharamkan? Bukankah asal hukum dari makanan, dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah halal untuk manusia? Silakan. Tidak diperbolehkan seorang seenaknya mengatakan ini haram, ini halal. Oleh karena itu, perkara-perkara yang haram itu yang disebutkan. Sama seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ma yalbasul muhrim, apa yang boleh dikenakan oleh seorang yang sedang berihram? Apa yang boleh dikenakan? Pakaian apa yang boleh dia pakai ketika sedang berihram? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yalbasul qamis wala sarawil wala al-amaim wala al-baranis wala yalbasu thawban massa az-za'faran wala waras. Seseorang tidak boleh memakai gamis, jubah. Seorang tidak diperbolehkan memakai burnus. Burnus jenis pakaian yang sekarang banyak digunakan oleh orang-orang Maroko, Maghribah. Dia jubah tapi bagian belakangnya ada penutup kepala yang bersambung. Tidak boleh seorang memakainya. Tidak diperbolehkan pakai sorban. Tidak diperbolehkan pakai pakaian yang telah tersentuh oleh za'faran atau wars, yakni wangi-wangian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang boleh dikenakan oleh seorang yang berihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan apa? Tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan tidak diperbolehkan pakai ini dan seterusnya, menunjukkan yang tidak terlarang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali pada hukum asal, boleh. Yang dilarang itu terbatas. Maka demikian pula rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanan-makanan yang diharamkan itu terbatas. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah, bangkai, daging babi, babi dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang diharamkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-siba'i wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memakan hewan yang dhinabin, hewan yang memiliki taring, yang dia memangsa hewan yang lain dengan taringnya tersebut, yang menyerang makanannya atau hewan yang lain dengan taringnya. Ini dua persyaratan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang diharamkan dari jenis hewan adalah dia bertaring, kemudian dia menyerang lawannya dengan taringnya, sehingga termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala jenis hewan buas, singa, harimau, macan, serigala, beruang, atau meskipun tidak buas, tapi dia bertaring dan dia menyerang lawannya dengan taringnya. Seperti kucing juga tidak diperbolehkan. Wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap jenis burung yang memiliki cakar, yang menyerang lawannya dengan cakarnya. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam melarang umatnya untuk makan al-himar al-ahli, memakan keledai, dan membolehkan al-himar al-wahshi, yang kita sebut dengan kuda zebra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk makan kuda al-khail. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hal-hal yang terlarang itu terbatas. Selain dari itu, kembali pada hukum makanan tersebut adalah sesuatu yang hukumnya halal, dibolehkan untuk dikonsumsi. Artinya masyarakat ikhwan rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di muka bumi ini segala fasilitas yang boleh dimanfaatkan oleh hamba-hambanya, kecuali hal-hal tertentu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Tinggal kita berusaha untuk mencari dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan praktek riba, mendapatkan rezeki dengan cara-cara riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli Jual beli silakan. Tapi melakukan praktek riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan dalam harta riba dan mengembangkan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai kaum mukminin, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan praktek riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa. Jangan kalian memakan hasil riba yang berlipat-lipat ganda keuntungannya. Seseorang merasa dirinya menjadi seorang yang kaya raya tapi dari hasil yang haram, menghilangkan keberkahan dalam harta yang telah diraih oleh seorang muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallah akila riba wa mukila. Allah melaknat seorang memakan hasil riba atau yang memberikan kepada yang lainnya hasil riba. Demikian pula penghasilan-penghasilan yang lain seperti rishwah, sogoan, korupsi, mencuri, mengambil harta seorang tanpa keridhaannya, dan hal-hal yang lainnya yang seorang meraihnya dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Ketika seseorang berjual beli, dia jujur, dia menjelaskan kondisi barangnya dengan penuh kejujuran, maka akan diberkahi hasil dari jual beli itu. Namun ketika dia sembunyikan aibnya, dia berdusta ketika berjual beli, maka akan dihilangkan keberkahan dalam hasil jual beli tersebut. Maka hal-hal ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah harus kita jaga. Jangan sampai kemudian di antara kita ada yang merasa kok ekonominya sempit, kok rezeki yang dia dapatkan kurang, sementara temannya yang dulu dia bareng, yang dulu juga kondisinya sama dengan dirinya, tapi dia tiba-tiba hartanya berkembang, tiba-tiba semakin banyak, yang menyebabkan dia merasa ingin melakukan hal yang sama. Mungkin temannya melakukan dengan cara yang halal, tapi dia memaksakan diri. Akhirnya dia berusaha, gimana caranya supaya menjadi orang yang memiliki kekayaan, namun tidak lagi memperhatikan unsur halal dan haramnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Dalam kehidupan dunia ini, perhatikan orang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas. Jangan melihat, aduh, saya ini masih kontraktor, rumahnya ngontrak terus. Temannya yang dahulu dia sama-sama, oh itu sudah punya rumah, sudah punya mobil, rumahnya direnovasi lagi. Akhirnya dia melihat yang lebih di atas, tidak melihat pada yang di bawah, bahwa di sana masih banyak orang-orang yang kesulitan makan, yang tidak memiliki rumah. Alhamdulillah, nikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Kalau melihat yang di atas, tidak ada habis. Seorang akhirnya dikompori untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian menyebabkan seorang terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Disebabkan karena dia melihat yang di atasnya, ingin meraih kekayaan meskipun dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tentu kita tidak ingin termasuk di antara seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi." Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging yang mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih utama untuk melahapnya. Jangan sampai kemudian kita mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat, di luar sholat kita berdoa memohon kepada Allah. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ternyata permasalahannya ada pada rezeki yang kita miliki. Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanan yang dia makan dari hasil yang haram, minuman yang dia minum dari hasil yang haram, pakaian yang dia kenakan dari hasil yang haram, dipenuhi dengan hal-hal yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin dia akan diridai Allah azza wa jalla? Maka yang wajib bagi kita bersabar, sabar dalam menghadapi kehidupan dunia. Kita meyakini bahwa rezeki telah ditetapkan, sehingga kita berusaha untuk mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan cara-cara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga memberi manfaat dan sebagai nasihat khususnya untuk diri saya pribadi, demikian pula untuk ikhwan sekalian. Allah ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.